Aku merindukanmu yang jauh tak tersentuh, yang selalu berjanji tak lari dari diriku. Walau jarak memisah, walau hampa menyiksa, aku pun berjanji tak lari dari dirimu. Sampai kau kembali, cintaku takkan berhenti, setia menanti apapun yang terjadi. Sampai kau kembali, cintamu jangan berpaling, setia menanti sampai kita bertemu lagi. Walau jarak memisah, walau hampa menyiksa, yeah.